terpilih. Terima kasih masih bersama kami di Mario Teguh Golden Ways, pemirsa. Dan hari ini kita masih bicara mengenai dusta putih, kita masih bicara mengenai kejujuran. Pak Mario, yes. Mungkin di dalam sebuah keluarga, kejujuran adalah satu hal yang sudah diajarkan. Tapi lalu kemudian kita pergi ke masyarakat, lalu kita melihat begitu banyak ketidakjujuran yang terjadi. Lalu kejujuran itu menjadi sulit. Apakah ini karena ketidakjujuran memang sudah sedemikian dominan dan kuatnya di masyarakat Indonesia, Pak Mario? Tidak harus ketidakjujuran itu kuat. Ya. Tetapi dari semua hal yang mencandui, yang membuat kita kecanduan, itu kebohongan. Kebohongan adalah yang paling kuat. Orang yang memulai berbohong harus berbohong lagi untuk membuat kebohongan yang pertama kelihatan jujur. Sudah makan? Sudah. Padahal belum. Makan apa? Pindang. Coba. Sudah bohong lagi. Di mana? Di sana. Coba lihat. Sama siapa? Coba lihat. Bisa dibayangkan kalau kebohongan itu bertahun-tahun? Maka orang akan kebingungan mana yang jujur, mana yang tidak. Orang yang jujur hidupnya lebih mudah karena tidak harus mengingat-ingat apa yang pernah dikatakan dan dilakukannya. Karena yang dikatakannya adalah asli. Nah, kebohongan itu mencandui kepada seseorang sampai dia akan berupaya berbohong kepada Tuhan. Jadi kalau dia bersedekah begitu, atau membayar zakat, kalau orang lain dihitung 2,5% atau 10%, kalau dia tidak 100%. Dia pegang uangnya, Tuhanku, aku serahkan semua pendapatanku kepadamu. Ini aku lempar ke langit, yang kau mau ambil, yang turun punyaku. Bahkan Tuhan pun mau diakali. So, kalau orang sudah seperti gitu, dia sudah kehilangan fitrahnya. Dia sudah lupa mengapa dia dilahirkan. So, kalau begitu, bagaimana kalau bukannya kita tidak memulai kebohongan, karena kita semua sudah terlanjur bohong. Sebetulnya setiap orang di antara kita adalah sedang berupaya mengurangi kebohongan dan mulai menemukan kenikmatan di dalam kejujuran. Itu. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario atas penjelasannya. Tidak terasa hari ini perbincangan kita begitu cepat berlalu, hingga sekarang tibalah saatnya untuk kita dengarkan kesimpulan terakhir. Silakan Pak Mario. Sahabat Indonesia yang super. Tidak ada orang yang mengumumkan kepada dirinya dan mengumumkan kepada alam bahwa dirinya baru yang tidak diuji keterlepasannya dari kualitas-kualitas lamanya. Setiap kali Anda mengatakan saya baru, orang lain akan menguji apakah Anda betul-betul baru dengan melihat apakah Anda menggunakan reaksi lama Anda untuk penghinaan baru. Apakah Anda menggunakan cara-cara Anda untuk kesempatan tidak jujur yang baru. Seseorang yang mengatakan baru akan diuji dengan sesuatu yang baru untuk kelihatan apakah dia betul-betul baru atau masih lama. Dan untuk orang-orang yang sekarang sedang mengalami masalah yang sama dengan yang telah dialaminya, berarti dia telah selalu gagal membuktikan bahwa dirinya baru. Ada orang yang mengatakan kepada teman-temannya, aku telah insaf, tidak berjudi lagi. Sumpah, aku sudah tidak bertaruh lagi. Temannya bilang, enggak mungkin, kamu tidak bisa. Bisa. Benar, bisa, mau taruhan. Dalam meyakinkan temannya bahwa dia telah menjadi pribadi baru, dia menggunakan cara lamanya. Jadi kalau begitu, setialah pada yang jujur, yang baru, walaupun sulit. Lalu perhatikan bagaimana setelah itu kehidupan kita membaik. Jadi, setialah pada perilaku yang jujur, yang baru, walaupun sulit. Lalu perhatikan apa yang terjadi. Super sekali, terima kasih banyak Pak Mario. Thank you very much. Pemirsa, demikianlah episode kita hari ini. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang juga sangat super buat Anda. Mudah-mudahan apa yang terjadi dalam studio hari ini juga bisa Anda rasakan di rumah. Dan hari ini menjadi sebuah perubahan yang membuat esok, esok, esok menjadi lebih baik untuk Anda dan keluarga. Saya Uli Harinansyah, tetaplah terus bersama kami setiap minggu di Mario Teguh Golden Ways. Selamat malam. Thank you.